Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah taufiknya dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i, bersama-sama mengkaji, merenungi, mentadabburi ayat-ayatnya di dalam kitabnya, serta mempelajari, mengambil faedah dari hadis-hadis nabinya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini ya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, dan mudah-mudahan ini memudahkan kita di dalam menggapai surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masih pembahasan terkait dengan dosa-dosa lisan, dosa-dosa yang terkait dengan lisan seorang muslim. Dan bab yang kita bahas, kita mulai pada hari ini bab tentang maja'a fi ifsya'is sirri. Maja'a fi ifsya'is sirri. Bab terkait tentang dalil-dalil yang berisi ancaman bagi orang-orang yang menyebarluaskan rahasia. Rahasia seorang muslim. Ya, bab terkait dalil-dalil yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan atau hukuman, balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menyebarluaskan rahasia seorang muslim. Ya, yang namanya rahasia itu adalah sesuatu yang tidak ingin orang yang menceritakan rahasia tersebut agar disebarluaskan rahasia di tengah orang, di tengah masyarakat atau di tengah orang banyak. Ya. Jadi orang yang memberitahukan kepada kita misalnya sebuah rahasia, sebuah perkara, maka dia tidak ingin perkara itu untuk disebarluaskan. Jadi seseorang yang menceritakan sebuah peristiwa atau rahasia kepada kita, itu pada hakikatnya dia telah mengamanahkan kepada kita sebuah perkara. Dan di dalam Islam, ya, di dalam Islam menjaga amanah itu sangat-sangat agung, ya, sesuatu yang sangat agung di dalam Islam, orang yang bisa menjaga amanah. Dan Rasulullah itu dikenal dengan sifatnya yang amanah, sehingga orang-orang musyrikin walaupun memusuhi beliau, memusuhi dakwah beliau, masih saja menitipkan barang-barang mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka memusuhi dakwah Nabi. Ini kenapa? Karena mereka sangat percaya dengan sifat amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sangat mencela ya orang-orang yang tidak memenuhi amanah, tidak berkhianat di dalam masalah amanah ini, yang tidak bisa dipercaya, ya. Makanya Rasulullah mengatakan ayatul munafikin thalatha. Cirinya orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji dia menyelisih janji, tidak memenuhi janjinya. Wa idza tumina khan, dan jika dia dipercaya, diberikan amanah, dia berkhianat. Khianatnya bagaimana? Yaitu dengan menyebar atau menghilangkan apa yang diamanahkan. Macam-macam bentuknya. Kalau itu diamanahkan berupa harta, ya hartanya hilang. Kalau diamanahkan berupa ucapan atau rahasia, rahasia itu dibongkar, disebarluaskan. Ini termasuk bentuk khianat di dalam masalah amanah, ya. Taib. Dan di antara, ya, penyebar luasan amanah atau afwan, penyebar luasan rahasia yang sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rahasia antara suami dan istri. Rahasia hubungan antara suami dan istri ini suatu yang tidak boleh disebar luaskan. Aib. Aib seorang muslim dengan entengnya menyebar luaskan ya rahasia antara dia dan istrinya. Aib itu. Dan bahkan dia termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Diriwayatkan Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ini an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ya. Inna min asharrin nasi manzilatan inda Allahi yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ila mra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha wa fi riwayatin inna min a'zamil amanah rawahu Muslim. Ya, termasuk amanah yang paling besar ya, termasuk amanah yang paling besar adalah hubungan suami istri. Ini amanah antara suami dan istri. Suami tidak boleh menceritakannya kepada orang lain, istri pun juga tidak boleh menceritakan itu kepada orang lain. Ya, hubungan suami istri ini adalah amanah yang besar yang harus dijaga oleh kedua belah pihak, tidak boleh disebarluaskan. Makanya dalam hadis dikatakan inna min asyarrin nasi manzilatan indallah. Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah yaumal qiyamah nanti pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila mra'atihi, seorang laki-laki yang menggauli istrinya, mendatangi istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istrinya ya datang kepada suaminya, artinya mereka melakukan hubungan suami istri, thumma yansuru sirraha, kemudian disebarluaskan itu rahasia ya antara keduanya ya. Ini hati-hati, mereka ini diancam dengan asyar ya, asyarrun nas manzilatan yaumal qiyamah indallah. Manusia yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar-benar akan menghancurkan muru'ah seseorang ya. Akan terbongkar aibnya dan lain sebagainya ya. Sesuatu yang akan membuat malu ya orang yang pasangan suami istri tersebut ya. Maka jangan jangan disebarluaskan. Iya. Taib. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dihasankan oleh beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu marfu'an inna haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma tafata fa hiya amanatun. Idza haddatsa ar-rajulu bil haditsi tsumma tafata fa hiya amanatun ya. Jadi jika ada seorang ya laki-laki, ini sifatnya ghalib saja. Ini bukan dibatasi hanya laki-laki, perempuan juga masuk ke dalam hadis ini ya. Jadi kalau ada seseorang menceritakan sebuah perkataan atau mengatakan sebuah perkataan, thumma tafata, kemudian dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya, menoleh maksudnya di sini menoleh ke kiri dan ke kanan. Maksudnya apa? Jadi ada orang mengatakan sesuatu kepada kita misalnya, dan sambil mengatakannya dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini merupakan qarinah, merupakan dalil ya bahwasanya orang ini tidak ingin perkataan ini tersebar atau didengar oleh orang lain. Maka kata Rasulullah fahiya amanah, maka itu adalah amanah ya. Jadi jangan disebarluaskan dari sikap tubuhnya yang ketika dia mengatakan perkataan tersebut, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak ingin perkataan ini didengar oleh orang lain. Ketika kita melihat hal tersebut, maka kita sebagai orang yang diperdengarkan perkataan itu, juga harus memiliki sifat yang sama dengan dia, sikap yang sama. Tidak menyebarkan perkataan ini kepada orang lain. Ya, makanya dikatakan Rasulullah, ini adalah amanah yang harus dijaga. Iya. Taib. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Darda ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a min rajulun haditsan la yashtahi ayyudhkara anhu fahuwa amanatun wa illam yastaktimhu wa illam yastaktimhu. Barang siapa mendengar dari seseorang sebuah perkataan, la yashtahi ayyudhkara anhu, ay maksudnya yang dia tidak ingin perkataan ini didengar oleh orang lain, ya, maksudnya seperti itu, fahuwa amanah, makanya adalah amanah, ya, fahuwa amanah, wa illam yastaktimhu, walaupun dia tidak meminta kepada kita untuk menyembunyikan perkataan tersebut, ya, bisa dipahami ini hadisnya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam hadis ini, kalau kita atau ada seseorang yang mendengar dari orang lain sebuah perkataan, ya, sebuah perkataan yang mana dia tidak ingin perkataan ini didengarkan atau disebutkan kepada orang lain, maka dia adalah amanah yang harus dijaga. Wa illam yastaktimhu, walaupun dia tidak meminta kepada kita untuk atau kepada orang yang diberitahu tadi untuk menyembunyikan kisah tadi atau cerita tadi atau perkataan tadi, ya. Jadi walaupun dia tidak memintanya, itu adalah amanah, ya. Taib, ya, demikian, ya. Jadi menjaga amanah ini sangat-sangat agung dalam Islam, dan dia termasuk diantara ciri orang-orang yang beriman. Lawan dari cirinya orang munafik, ya. Lawan dari orang munafik. Maka di dalam Al-Quran disebutkan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-8 Allah berfirman walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini orang-orang yang mereka senantiasa menjaga amanah dan perjanjian mereka. Ya, demikian adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Baik. Itu bab terkait dengan membongkar atau menyebarluaskan rahasia seorang muslim. Kemudian selanjutnya kita pindah kepada babu maja'a fi la'nil muslim. Bab maja'a fi la'nil muslim. Bab tentang hukum atau ancaman yang diterima ketika seseorang melaknat seorang muslim. Dan kita sudah pernah membahas ini di pertemuan yang lalu, bahwasanya secara umum yang namanya laknat itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dia hukumnya dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal muslim bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Ya. Seorang muslim itu tidak lisannya tidak banyak mencela, tidak banyak melaknat, ya. Dan tidak keji lisannya serta tidak kotor ucapannya. Itu seorang muslim. Jadi kalau ada orang muslim gampang mencela orang, mudah melaknat orang, ya, atau ucapannya jorok dan kotor, maka ini bukan seorang muslim yang baik keimanannya. Dalam hadis yang lain dikatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang sempurna, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau dia diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Perkataan yang baik itu bukan berupa celaan, bukan berupa laknat, tidak kotor, ya, itu bukan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Ya, makanya kalau orang banyak melaknat, banyak mencela, ya, kotor ucapan dan lisannya, maka ini menunjukkan keimanan dia tidak sempurna, rendah keimanannya, ya. Hati-hati demikian ini, ya. Baik. Ya, di dalam bab ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim dari Thabit ibn Dhahhak, ya, dari jalan sahabat Thabit ibn Dhahhak, ya, la'nul mu'min kaqatlihi, la'nul mu'min kalqatlihi. Melaknat seorang mu'min itu seperti sama seperti membunuhnya. Ya, ini bukan sesuatu yang remeh, ya. Melaknat seorang muslim itu disamakan seperti dia membunuh orang tersebut. Padahal kita tahu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima. Waliyadzubillah. Ya. Jadi barang siapa yang yaqtul mu'minan, yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Fajaza'uhu, perhatikan ini ya, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ancaman atau hukuman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Apa hukumannya? Pertama, jahannam. Waliyadzubillah. Jahannam khalidan fiha, dan dia kekal dalam, di dalamnya. Ya. Khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, bukan itu saja, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Dan saya selalu mengulangi bahwasanya manusia itu sangat butuh kepada rahmat Allah. Kita masuk ke dalam surga Allah itu dengan rahmat Allah. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata dengan amalan kita. Amalan kita ini tidak cukup untuk surga itu. Ya, kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sangat butuh kepada namanya rahmat dari Allah, ya. Tidak bisa lepas dari rahmat Allah. Bagaimana pula orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang membunuh dengan orang muslim dengan sengaja, ya. Wa la'anahu wa a'adda lahu azaban 'azima, dan Allah siapkan untuk dia azab yang besar. Azab yang sangat besar, sangat dahsyat. Dan orang yang melaknat seorang mukmin, ya, itu seperti membunuh dia. Membunuh dari sisi dosanya, bukan dari hukumnya, ya. Kalau orang yang membunuh kan dikisos, atau dia harus membayar diat misalnya, atau yang lain kafarah, ya. Tetapi di sini membunuh dia sama dalam bentuk dosanya sama, ya. Jadi ini hati-hati, karena dosanya orang yang membunuh, kita lihat tadi, dia jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi la'anahu, sudah masuk neraka, ya, mendapat kemurkaan dari Allah, dilaknat oleh Allah, dan disiapkan azab yang pedih untuk dia, ya. Jadi karena apa? Karena ketika orang melaknat seseorang, berarti dia mendoakan orang itu untuk dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi dia sama dari sisi ini. Yang satu, ya, yang satu ketika seseorang membunuh, ya, orang seorang mukmin, itu dia berarti apa? Mengeluarkan seseorang dari hidup kepada mati. Adapun orang yang melaknat, maka dia berarti apa? Mengeluarkan seseorang dari rahmat Allah menuju kepada azab Allah. Maka wajib seorang muslim untuk senantiasa menjaga lisannya dari bermuda-muda di dalam melaknat saudaranya. Taib. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahum darabu rajulan qad syaribal khamra falamman sarafa qala ba'dul qaum akhzakallah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la taqulu hadha la tu'inu alaihi asy-syaitan. Ya. Jadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang meminum khamr. Ini menunjukkan bahwa para sahabat kadang-kadang juga tergelincir dalam perbuatan dosa besar. Ya, seperti minum khamr misalnya. Ya, jadi para sahabat itu kadang-kadang dia mereka tergelincir juga karena mereka manusia, wajar. Tidak ada yang maksum, ya. Tidak ada yang maksum. Para sahabat pun tidak maksum, ya, sehingga mereka tergelincir juga di dalam perbuatan dosa besar. Ya, ada yang berzina, ya, kemudian dihukum rajam, ya. Ada juga yang meminum khamr, ya. Dan di antara hukuman bagi peminum khamr, ya, hukuman had yang diterima oleh peminum khamr, yakni dicambuk dengan 40 kali cambukan. Ini zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peminum khamr itu dicambuk dengan 40 kali cambukan. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam, ya, Islam ini datang, Islam itu menjaga lima hal. Islam itu menjaga, ada lima hal yang terjaga dalam Islam. Yang pertama, agama seseorang. Ini dijaga dalam Islam. Yang kedua adalah harta seseorang. Ya. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, akal, ya, terjaga. dan yang kelima darah. Ya, jadi yang pertama apa? Agama, harta, darah, kehormatan, akal. Ya, orang yang minum khamr ini bertentangan dengan penjagaan Islam terhadap akal, karena ketika seorang minum khamr maka akalnya hilang. Oleh karenanya hukumannya dalam Islam itu berat, yaitu dengan dicambuk 40 kali. Ini zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kemudian di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya ketika itu kaum muslimin menaklukkan daerah-daerah yang luas dan banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Sehingga banyak sekali ya mu'allaf, yakni orang-orang yang baru masuk Islam yang mereka tidak mengetahui tentang khamr ini, hukumnya bagaimana dalam Islam. Dan mereka banyak ya ketika itu yang meminum khamr. Sehingga kemudian akhirnya Umar bin Khattab setelah berdiskusi dengan para sahabat, beliau menetapkan bahwa hukum had untuk peminum khamr dinaikkan. Karena banyak kaum muslimin ketika itu yang mereka tidak jera atau tidak kapok dengan hukuman khamr yang 40 kali cambukan itu. Sehingga kemudian di zaman Umar bin Khattab itu dinaikkan menjadi 80 kali cambukan. Ya, 80 kali cambukan. Dikiaskan kepada qadful muhsanat, yakni hukuman cambuk yang diterima oleh orang-orang yang melemparkan tuduhan keji kepada kaum muslimin atau kaum mukminin atau mukminat yang menjaga harga diri mereka, kehormatan diri mereka, yang dituduh berbuat zina atau berbuat keji, sehingga kemudian tuduhan ini tuduhan yang tidak benar ya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga diri mereka, kesucian diri mereka. Sehingga akibatnya hukuman untuk mereka ini 80 kali cambukan. Ini dikiaskan kepada itu, sehingga akhirnya kemudian peminum khamr juga dicambuk dengan 80 kali cambukan. Taib. Ini termasuk adalah sunnahnya Khulafa Rasidin, ya. Khalifatul Rasid. Mereka sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-addu 'alaiha bin nawajiz. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir al-mahdiyyin ar-rasyidin, ya. Wajib atasmu berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya para khalifah, ya, para khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah dan yang lurus, ya. Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan kuat-kuat dengan geraham kalian. Jadi sunnahnya Khulafaur Rasyidin ini juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk diikuti. Taib. Kembali kepada hadis ini, jadi laki-laki yang minum khamr ini kemudian dihukum dengan di 40 kali cambukan. Setelah dia menyelesaikan hukumannya, falamman sarafa, maka sebagian sahabat ini mencela orang ini, mengatakan kepada si peminum khamar yang baru saja menyelesaikan hukumannya, yaitu dengan kalimat akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Maka Nabi SAW yang mendengar ucapan tersebut berkata, la taqulu hadha, jangan kalian mengatakan seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan, jangan kalian bantu syaitan atas dia. Kenapa kok bisa kalimat seperti ini justru membantu syaitan? Karena inilah doa, ya, akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu, ya. Ini bentuk doa. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Allahumma l'anhu, ya Allah, laknat dia. Inilah doa, ya. Dan ketika doa itu diijabahi, maka yang terjadi apa? Orang tadi akan dijauhkan dari rahmat Allah, atau orang tadi akan dihinakan, ya, oleh Allah SWT. Sehingga akibatnya apa? Dia kembali lagi melakukan dosa yang sama. Inilah bentuk kita membantu syaitan. Untuk apa? Karena tujuan daripada syaitan adalah menggelincirkan manusia ke dalam dosa. Ketika kita mengatakan kalimat seperti tadi, akhzakallah, atau Allahumma l'anhu, ya, kalimat-kalimat seperti ini justru membuat dia bisa jatuh lagi ke dalam perbuatan dosa yang sama, atau bahkan lebih buruk. Sehingga kita ikut membantu syaitan untuk menjatuhkan saudara kita ke dalam kebinasaan. Karena itulah yang diinginkan oleh syaitan. Laknatullah alaih, ya. Seperti itu. Jadi jangan kita bantu syaitan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Yang ada justru sebaliknya. Kita doakan kepada dia agar dia mendapatkan hidayah. Ya, bitaufik atau yang semisalnya. Ya, semoga Allah waffaqakallah misalnya. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Dan sudah, ketika seorang muslim atau seorang mukmin sudah menjalani hukuman atas dosa besar yang dia lakukan, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Jangan lagi diungkit-ungkit. Jangan lagi diingat-ingat, disebar-sebarluaskan itu aib yang dia lakukan. Sudah selesai, tutup. Ya, itu sudah selesai permasalahannya. Kalau kita malah membongkar itu akan membuat dia malu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dia berontak sehingga akhirnya dia melakukan dosa yang sama lagi. Kadang ada karakter orang seperti itu, ya. Ketika disebarluaskan aibnya, dia merasa terhina, malah justru dia akhirnya berontak dengan melakukan dosa yang sama atau bahkan lebih lebih buruk daripada itu, ya. Demikian, ya. Oleh karenanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu yang mengandung doa-doa yang buruk yang bisa menjerumuskan saudara kita di dalam kebinasaan. Bahkan sebaliknya, yang wajib bagi seseorang muslim adalah mendoakan kebaikan untuk saudaranya, bukan malah tambah melaknat atau mendoakan yang buruk kepada saudaranya. Baik. Ini bab yang kedua, yakni bab majaa fil la'nil muslim. Kemudian selanjutnya, ya, kita masuk pada babu dzikri ta'aqqudihi fil amwat. Ya, bab dzikru ta'aqqudihi fil amwat. Ini bab tentang laknat yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, laknat yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah mati. Dan di dalam Islam, laknat kepada orang-orang yang telah mati, ya, mencela orang-orang yang sudah mati, ini kedudukannya sama dengan ghibah. Ya, perhatikan ini, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melaknat orang yang sudah mati di dalam Islam itu kedudukannya seperti ghibah, sama dengan ghibah. Ya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, ya. Rasulullah bersabda, "La tasubbul amwat. La tasubbul amwat. Fa innahum qad afdu ila ma qaddamu." Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Karena mereka sudah apa? Mereka itu sudah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan atau keburukan, dari amal-amal mereka. Sudah selesai mereka urusannya, mereka sudah sampai kepada tahap di mana mereka sudah selesai beramal. Jadi mereka tinggal mempertanggungjawabkan amalan mereka di dunia dan akhirat. Sementara kita belum. Ya, sementara kita belum mencapai apa yang mereka capai. Taib. Jadi dilarang kita untuk mencela orang-orang yang sudah mati. Kenapa demikian? Ini ada juga efeknya kepada orang-orang yang masih hidup dari keluarganya. Ketika kita mencela orang-orang yang sudah mati, ya, atau menceritakan keburukan-keburukan orang-orang yang telah mati, maka yang malu adalah orang-orang yang masih hidup dari karib kerabat orang tersebut, ya. Demikian. Makanya dalam Islam dilarang bagi kita untuk melaknat atau mencela atau menyebarkan aib dari orang-orang yang sudah wafat, ya. Demikian. Dan itu di dalam Islam hukumnya sama dengan ghibah. Karena kalau seandainya yang mati ini masih hidup, tentunya dia tidak akan suka mendengar perkataan-perkataan itu, ya. Demikian. Iya. Taib. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang keempat dalam pertemuan ini, yakni babu dzikri qauli ya adu wallahi au ya fasik au ya kafir wa nahwihi. Ya, bab tentang perkataan-perkataan seperti wahai musuh Allah, ya adu Allah, au ya fasik, wahai orang fasik, au ya kafir, atau yang semisalnya. Ya. Bentuk-bentuk panggilan atau apa istilahnya? Iya, panggilan, ya, panggilan dengan lafad-lafad yang seperti itu, musuh Allah, fasik, fajir, kafir, dan yang lain semisal dengan kalimat-kalimat tadi. Ini lafad-lafad yang sangat buruk, yang tidak boleh dikatakan kepada hak seorang muslim. Ya, tidak boleh seorang muslim mengatakan seperti ini kepada saudaranya. Ya fasik, ya kafir, ya aduwallah, ini suatu yang sangat buruk. Di dalam bab ini, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abi Dzar, ya, Abi Dzar an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq, ya, seorang laki-laki tidak boleh, ya, tidak boleh seorang melemparkan kepada orang lain, kepada laki-laki yang lain, bil fusuq, dengan ucapan ya fasik, enggak boleh. Fasik maksudnya adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi jika ada seorang mengatakan ya fasik, maksudnya wahai orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Wala yarmihi bil kufur, dan juga tidak boleh melontarkan perkataan dengan kekufuran, ya kafir misalnya. Kenapa demikian? Ya, illa tadat alaihi, kecuali kalimat itu akan kembali kepada dia. Illam yakun sahibuhu kadhalik, jika orang yang dia lempar perkataan itu kepada orang tersebut ternyata tidak demikian keadaannya. Dia mengatakan dia fasik, pada orangnya enggak fasik, maka kalimatnya akan kembali kepada yang mengatakan. Atau dia mengatakan dia kafir, padahal dia tidak kafir, maka kalimat ini akan kembali kepada yang mengatakan. Bisa-bisa dia yang jadi kafir. Ya. Atau semisalnya ya aduwallah, padahal yang dia katakan ya aduwallah itu tidak atau bukan musuh Allah. Ya, jadi perkataan seperti ya aduwallah, ya wahai musuh Allah, padahal dia bukan musuh Allah. Dia orang yang taat. Mungkin karena kita punya masalah dengan dia, kita katakan ya aduwallah. Nah, ini hati-hati. Jangan-jangan itu perkataan akan kembali kepada kita, sehingga kita menjadi benar-benar kita yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian juga kalimat-kalimat yang lain yang semisal seperti auqa'akallah misalnya. Auqa'akallah. Semoga Allah menjatuhkan kamu finnar, ya, di dalam neraka. Auqa'akallahu finnar. Semoga Allah menempatkan kamu dalam neraka. Au akhzakallahu finnar. Semoga Allah menghinakan kamu dalam neraka. Hati-hati yang seperti ini, ya. Kalimat-kalimat seperti ini, kalimat yang semisal dengan tadi, ya kafir, ya fasik, ya aduwallah, ini kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh seorang mukmin. Ya, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Samurah, ya, An Samurah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tala'anu bi la'natillah wala bi ghadbihi wala bin nar." Janganlah, ya, kalian saling melaknat satu sama lain dengan laknat Allah atau dengan apa? Dengan kemurkaan Allah. Ya, satu mengucapkan semoga Allah murka kepadamu. Yang satunya juga membalas, semoga Allah murka kepadamu. Ya. Atau wala binar, atau dengan melaknat dengan saling melaknat dengan neraka misalnya. Seperti tadi, akhzakallah finnar. Kemudian satu membalas, akhzakallah finnar. Ya. Karena seorang muslim itu, ya, satu sama lain bersaudara. Tidak pantas rasanya, ya, satu saudara, ya, sesama muslim ini saling melontarkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ya, tidaklah sebuah lafaz itu diucapkan, tidaklah mengatakan dari sebuah kalimat kecuali di sisi seseorang itu ada raqib dan atid, ya. Ini malaikat, dua malaikat yang mereka senantiasa mencatat, ya. Kedua malaikat ini mencatat apapun itu kebaikan dan keburukan, apakah itu perbuatan maupun ucapan. Ya, hati-hati. Semua akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dari Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah Walaisa kadzalik illa hara alaihi. Ini sama dengan yang hadis yang sebelumnya. Barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran, ini ya kafir, au qala aduwallah, atau mengatakan aduwallah, wahai musuh Allah, walaisa kadzalik, dan orang itu tidak seperti itu, ya, bukan orang yang fasik, bukan juga musuh Allah, bukan juga orang kafir, ya, illa hara alaihi, kecuali akan kembali perkataan itu kepada yang mengucapkan. Waliyadzubillah. Ya, jadi hati-hati dari seorang muslim untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti di dalam bab ini. Baik. Selanjutnya, babu maja'a fi la'nir rajul walidayh. Bab maja'a fi la'nir rajuli walidayhi. Bab tentang seorang melaknat kedua orang tuanya. Di dalam Islam, kedudukan orang tua sangat tinggi. Dan bahkan Allah SWT memerintahkan kita untuk taat kepada orang tua di dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya, Allah tempatkan di bawah ketaatan kepadanya. Makanya di dalam ayat surat Al-Isra dikatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Rabb kalian atau Rabb kamu memerintahkan, ya, kepada kalian untuk beribadah hanya kepadanya. Ya, agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ya, jadi berbuat baik kepada orang tua ditempatkan setelah tauhid, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Kemudian juga kita dilarang di dalam agama, di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk menyakiti orang tua dengan ucapan. Bahkan dengan ucapan uf itu dilarang. Karena itu akan menyakiti. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan fala taqul lahum uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian uf. Perkataan uf, ah. Ini sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Karena itu akan menyakiti hati kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan dalam segala hal kepada orang tua kita, termasuk dalam ucapan. Kalimat uf saja itu sudah cukup untuk membuat mereka sakit hati. Dan ini bentuk dosa kepada orang kedua orang tua, dan ini dosa besar, menyakiti hati kedua orang tua. Fala taqullahuma uffin wala tanharhuma, dan janganlah kalian menghardik mereka. Wa qul lahum qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, dalam bab ini Syekh menyebutkan tentang bagaimana seseorang bisa melaknat kedua orang tuanya. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana kok bisa ada orang melaknat kedua orang tuanya? Apakah orang ini mengucapkan akhzakallah ya abi, misalnya seperti itu. Semoga Allah menghinakanmu wahai abi, wahai ayahku. Ya. Apakah seperti itu yang dimaksud di sini? Ya, tidak demikian ya. Jadi di sini hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min akbaril kaba'ir, termasuk dosa besar yang paling besar. Ya. Ayyal 'anar rajulu walidayh. Ini seseorang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat juga heran, qila ya Rasulullah. Ya, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajul walidayhi? Bagaimana bisa seseorang kok bisa melaknat kedua orang tuanya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya subbur rajul abar rajuli. Seseorang melaknat ayah orang lain. Paham? Jadi orang ini melaknat ayahnya orang lain. Fayasubbu abahu, maka orang yang ayahnya dilaknat tadi balas melaknat ayahnya, ayah yang melaknat pertama kali. Misalnya ya, kalau kita melaknat ayahnya teman kita, saudara kita, maka saudara kita itu akan balik melaknat ayah kita. Wayasubbu ummahu, bukan itu saja, bahkan juga ikut melaknat atau mencela ibu kita. Wayasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Jadi kalau orang melaknat ibunya, balik dia akan balas melaknat ibu kita, begitu. Jadi kita melaknat kedua orang tua kita secara tidak langsung. Kita laknat orang tua orang lain itu kemudian balas melaknat orang tua kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, seorang melaknat orang tuanya sendiri. Ini pelajaran. Jadi jangan, ini juga sama sebenarnya ya, pelajaran penting bahwa kita tidak boleh gampang-gampang melaknat orang lain. Ini tidak akan terjadi ya kalau kita tidak melaksanakan, kalau kita tidak menjaga lisan kita dari melaknat atau mencela orang lain. Kalau kita jaga lisan kita, ini tidak akan terjadi. Ini terjadi kenapa? Karena lisan kita gampang mengeluarkan celaan, laknat kepada orang lain, termasuk kepada ayah atau orang tua dari orang-orang lain. Sehingga akibatnya mereka membalas celaan kita, membalas laknat kita, ya, dengan kepada orang tua kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kamu telah melaknat orang tua kalian sendiri. Ya. Dan ini dosa besar. Ya. Walaupun tidak secara langsung, tetapi kita menjadi sebab orang tua kita dilaknat oleh orang lain. Ya. Perhatikan ini. Kita menjadi jalan, menjadi sebab orang tua kita dilaknat oleh orang lain. Sehingga kemudian kita juga seakan-akan kita sendiri yang melakukan laknat itu kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan kita dijaga dan diberikan taufik oleh Allah SWT untuk senantiasa menjaga lisan kita dari dosa-dosa yang besar seperti ini, terutama kepada kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya, ya, dan harus dimuliakan, harus disayangi, dan kita harus berbakti kepada mereka, bukan dengan sebaliknya, ya, menyakiti dengan perkataan, menyakiti dengan laknat-laknat, walaupun itu tidak secara langsung ditujukan kepada orang tua kita, ya. Demikian. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, itu karena kebodohan saya dan kekurangan saya di dalam menyampaikan. Ya, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AR 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.